قال المؤلف رحمه الله تعالى الباب الخامس في حكاية بعض المتأخرين لمذهب السلف. قال بعض المتأخرين: مذهب السلف في الصفات إمرار النصوص على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. أن ظاهرها غير مراد. وهذا القول على إطلاقه فيه نظر نظر فيه نظر فإن لفظ ظاهر فإن لفظ ظاهر مجمل يحتاج إلى تفصيل. فإن أريد بالظاهر ما يظهر من النصوص من الصفات التي تليق بالله من غير تشبيه فهذا مراد قطعا. ومن قال إنه غير مراد فهو ضال إن اعتقده في نفسه وكاذب أو مخطئ إن نسبه إلى السلف. وإن أريد بالظاهر ما قد يظهر لبعض الناس من من من أن ظاهرها تشبيه الله بخلقه فهذا غير مراد قطعا فهذا غير مراد قطعا وليس هو ظاهر النصوص لأن مشابهة الله لخلقه أمر مستحيل ولا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة أمرا مستحيلا. ومن ظن أن هذا هو ظاهرها فإنه يبين له أن ظنه خطأ وأن ظاهر يبين له فإنه يبين له أن ظنه خطأ خطأ يبين له يبين له يبين له فإنه يبين له ها فإنه يبين له يبين له إيه كان يا فإنه يبين له يبين له يبين فإنه يبين له يبين له. أنتم ada apa pagi ini kok banyak banget salahnya. Bangun tidur. Mana juga bangun tidur kok pagi ini sama. فإنه يبين له أن ظنه خطأ وأن ظاهرها بل صريحها إثبات صفات تليق بالله وتختص به. وبهذا التفصيل نكون قد أعطينا النصوص حقها لفظا ومعنا والله أعلم. بسم الله الرحمن الحمد لله الذي أنزل كتابه الكريم هدى للمتقين والصلاة والسلام على نبي الهدى نبي المرحمة المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita masuk ke dalam al-bab al-khamis dari kitab Fathu Rabbil Bariyah fi Talkhis al-Hamawiyyah atau bi Talkhisil Hamawiyyah. Al-babul khamis fi hikayati ba'dil mutaakhirina li madhhabis salaf. Ini bab mengupas tentang hikayat atau klaim sebagian dari orang-orang mutaakhirin tentang madhab salaf dalam masalah as-sifat. Bagaimana, apa yang mereka hikayatkan, apa yang mereka sifatkan madhab salaf itu. Kalimat ba'dil mutakhirin, seperti qala ba'dil mutakhirin, madhhabus salafi fi sifati imrarun nususi ala ma ja'at bih. Sekiranya sampai situ aja, itu udah cukup ya. Tapi kemudian ditambah dengan ma'atiqadi anna zahiraha ghairu muradin. Ini ya, menjadi distorsi di ma'atiqadi anna zahiraha ghairu murad. Lebih spesifik lagi, kemujmalan itu ada di lafal zahir. Kita artikan di sini madhab salaf dalam masalah sifat, yaitu imrarun nusus, menjalankan nas-nas, membiarkan nas-nas sebagaimana ala ma ja'at bih, sebagaimana datangnya nas tersebut. Ini sahih, sampai sini sahih. Madhab salaf itu membiarkan apa yang ada pada nas, khalas, tanpa perlu di ta'wil-ta'wil. Tetapi ditambah oleh mutaakhirin, mereka mensifati madhab salaf ma'atiqadi anna zahiraha ghair murad, dengan meyakini bahwa zahir dari nas-nas tersebut, zahiraha yaitu zahira an-nusus, zahir dari nas tersebut ghairu murad, bukanlah yang dimaksud. Ini yang menjadi muskilah. Ya, nah ulangi, madhab salaf, klaim mereka madhab salaf dalam masalah sifat menjalankan nas-nas sebagaimana adanya nas tersebut, tanpa adanya meyakin, dengan adanya keyakinan bahwa zahir dari nas tersebut bukanlah yang dimaksud. Faham gak, ikhwan? Ibaratnya misalnya bukan ini deh, bukan ayat sifat dah, contoh aja. Ketika ada firman Allah Subhanahu wa taala bukan tentang ayat sifat. La uqsimu biyaumil qiyamah. Ya. La uqsimu biyaumil qiyamah. Ya, zahir dari la uqsimu biyaumil qiyamah bagi orang yang kurang mengerti zahirnya apa. Aku tidak bersumpah dengan hari kiamat, gitu kan? Ya, la uqsimu biyaumil qiyamah, ya kan? Itu zahirnya bagi orang yang pengetahuannya tidak begitu banyak, mengatakan oh maknanya adalah la uqsimu biyaumil qiyamah, maknanya adalah zahirnya, makna zahir itu apa? Makna zahir ma yatabadaru bidzihn, yaitu apa yang terbetik di benak pertama kali atau pada tingkat paling kentalnya terbetik di benak, itu adalah pemahaman zahir. Karena zahir itu artinya timbul, ya, tampak, apa yang tampak di benak dari makna, maka itulah zahir. La uqsimu biyaumil qiyamah. Ya, kadang ada la di sini dia, oh ini la nafiyah. Berarti dia mengatakan, Allah mengatakan aku tidak bersumpah dengan hari kiamat. Ini makna zahir. Taib. Seolah-olah seperti misal saja, madhab salaf adalah membiarkan nas la uqsim biyaumil qiyamah sebagaimana adanya, tapi dengan keyakinan bahwasanya tafsiran darinya bukanlah yang zahir seperti itu. Ya. Tapi memang la uqsim biyaumil qiyamah artinya bukan aku tidak bersumpah dengan kiamat. Memang benar, bukan itu artinya. Ya, makanya tafsiran ulama beragam. Ya, Anda tadi memahamkan apa yang dimaksud makna zahir, yaitu ma yatabadaru fi dhihn, apa yang terbetik di benak. Ya. Nah, jadi tudingan orang-orang khalaf ini terhadap salaf, mereka itu dari segi keimanan terhadap nas, ya ada. Dan mereka memilih selamat dengan membiarkan nas begitu saja, dan sementara di hati mereka meyakini bahwasanya tafsiran terhadap nas itu bukanlah tafsiran yang zahir. Ini yang kemudian harus kita rinci, ikhwah sekalian. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin, wa hadzal qawlu ala itlaqihi fihi nadhar. Perkataan ini secara kemutlakannya begitu saja kalau dibiarkan maka perlu ditinjau kembali. Kenapa? Fa inna lafdha zahirin yahtaju mujmal, fa inna lafdha zahirin mujmalun. Karena lafal zahir ini lafal yang ambigu. Apa yang antum maksud dari zahir di penyebutan antum, pensifatan antum terhadap adab salaf? Ya, ini mujmal. Mujmal artinya ambigu. Yahtaju ila tafsil. Karena kemujmalan dia, karena keambiguan dan lafal yang bersayapnya ia, maka butuh rincian. Jadi ikhwah sekalian, ketika suatu jawaban atau hukum atau perkataan itu mujmal, maka ahlu sunnah dan ahlul haq dengan ilmu mereka berusaha merinci agar tidak terjadi distorsi. Ya, agar tidak terjadi distorsi dan kesalahpahaman. Ya gitu ya. Contoh, zikir berjamaah itu haram. Ada enggak di sini kemujmalan, ambigu dan kurang, kayak ada yang gimana? Zikir berjamaah itu haram. Makna zahir di benak antum kayak gimana, ikhwan? Zikir berjamaah. Bukan haram, ya haram jelas dilarang, tapi zikir berjamaah itu yang terbetik di benak tuh kayak apa, ikhwan? Biasanya apa? Habis sholat dengan chorus ya, bareng-bareng ya, begitu. Itu zikir berjamaah. Atau itu makna yang biasa langsung antum datang ke sana kan, pikiran antum ke sana kan? Ya, di benak antum. Sekarang kalau misalnya di tarik ya, kadang-kadang kan ustadz mentalkin yang SD-SD ini ya, ustadz mentalkin ayat, murid mengikuti. Itu berjamaah enggak? Atau furoda, ya furoda, haji furoda, ya berjamaah gak itu? Berjamaah, ya kan? Sehingga zikir berjamaah ini menjadi suatu lafal yang mujmal sebenarnya. Memang kadang-kadang di benak sebagian orang zikir berjamaah itu, ya itu habis sholat yang biasa dilakukan sebagian masyarakat. Tapi termasuk juga zikir berjamaah, yaitu guru mentalkin muridnya kemudian murid berjamaah. Misalnya guru mengatakan, ayo ikuti. La uqsimu biyaumil qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Berjamaah enggak? Berjamaah. Ini mereka sedang berzikir enggak? Itu termasuk zikir baca Quran. Taib. Kemudian kita bilang, zikir berjamaah haram. Maka ketika dikhawatirkan terjadi salah paham disebabkan lafal zikir berjamaah ini memiliki beberapa case, kasus, maka diperlukan perincian maksud, gitu loh. Ya, paham maksud sini kan? Maka di sini kita bilang kalau yang dimaksud zikir berjamaah yaitu yang dirutinkan di tiap selesai sholat berjamaah dan seterusnya, maka ini haram karena tata cara seperti ini tidak ada syariatnya, tidak ada sunnahnya. Kaifiyah seperti ini tidak ada sunnahnya dan ini menjadi suatu bid'ah idhafiyah dalam masalah kaifiyah. Gitu ya. Tapi ketika yang ditujukan itu adalah ta'lim, seperti talqinnya seorang ustaz kepada murid-muridnya, ya. Itu yang itu terjadi di semua sekolah. Termasuk Thariqul Huda, ya kan? Maka yang seperti li ajli ta'lim itu tidak masuk ke dalam haram karena ini bukan li ajli ibadah mahdhah, bukan termasuk dimaksudkan dengannya yaitu ibadah murni, melainkan dia untuk maslahat yang kalau dia sudah hafal dia tidak perlu lagi berjamaah zikirnya. Rinci seperti ini rinciannya. Ya, supaya kita tahu nanti bisa menjawab, ikhwan. Ya, ketika ahlul batil mereka mengatakan itu katanya salafiyin mengharamkan zikir berjamaah. Di sekolah mereka itu lihat. Ya, guru mentalqin la uqsimu biyaumil qiyamah, murid-murid ikuti secara berjamaah. Harusnya dibid'ahkan juga dong itu. Maka kita katakan li ajli ta'lim ghairu bid'ah. Itu yang dijelaskan juga oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili ketika ada yang bertanya seperti itu di daurah kemarin. Nah, ini namanya mentafsil lafz mujmal. Merinci lafal yang mujmal. Ketika ada ambigu lafalnya, maka karena dikhawatirkan akan terjadi kesalahpahaman, maka perlu apa? Perlu perincian maksudnya apa, gitu. Dan ahlul bid'ah seringkali mengkamuflasekan kebatilan dengan hak dengan lafal-lafal yang mujmal, supaya mereka tidak tersundut dan tidak terbantahkan. Tapi ahlus sunnah dikejar sama ahlus sunnah. Apa maksud lafal mujmal ini? Ayo kita bahas lafal mujmal, apa maksudnya? Akhirnya terbongkarlah maksud dari mereka. Ta'wil pun bisa menjadi lafal mujmal. Ta'wil bisa menjadi lafal mujmal karena dia memiliki beragam makna. Ada makna yang tafsir, ya, ada makna yang arruju ilal awal, ya, ada maknanya yaitu tahrif. Maka asy'ariyah mereka memakai istilah ta'wil untuk menyelewengkan sebagian dari makna lafal-lafal sifat. Namun ahlus sunnah bilang rinci maksud dari ta'wil antum apa? Coba kita black, ya, kita lihat isi dari ta'wilan antum, dan ternyata itu bukan tafsir yang sahih, melainkan itu tahrif, penyelewengan makna. Jadi begitu ya ikhwas sekalian. Maka ahlus sunnah itu banyak dibenci oleh sebagian pihak, oleh banyak pihak. Karena ahlus sunnah lah yang membongkar sesuatu yang ghamid dan mujmal sehingga terketahui adanya kepalsuan di balik itu. Semua pasti benci itu. KPK pun banyak yang benci, ya kan? Ya, itu KPK masalah duit. Ya. Nah sekarang masalah agama juga ahlus sunnah dibenci oleh semua golongan. Ya. Terlepas dari kesalahan sebagian dari oknum sunni, ahlus sunnah, mungkin dari akhlaknya atau dari kebodohannya. Tapi pada hakikatnya mereka membenci. Pada asalnya ahlus sunnah itu memang dibenci oleh banyak pihak. Dari orang kafir, munafik, zindik, liberal, dan dari aliran-aliran dalam kaum muslimin. Ya. Jadi lafaz zahir mujmalun yahtaju ila tafsil. Fa in urida bidh-dhahiri ma yadhharu min an-nususi min as-sifati allati taliqu billahi min ghairi tashbih fa hadha muradun qat'an. Jadi ikhwan, sebelumnya klaim mutaakhirin, klaim orang-orang mutaakhirin ini mazhab salaf dalam masalah sifat itu, mereka biarkan menyalurkan nas sesuai dengan apa adanya dengan meyakini bahwasanya zahirnya tidak dimaksud, tidak, bukanlah maksudnya. Kalau dimaksudkan oleh mereka zahir ini adalah ma yadhharu minan nusus minas sifat, yang tampak maknanya dari nas-nas dari sifat yang sesuai dengan Allah tanpa adanya tasybih dan penyerupaan terhadap Allah, maka fahadha muradun qata'an, maka ini maksudnya gitu. Ini maksudnya. Ini dulu kita pahami dulu. Maka memang itu adalah madhab salaf. Gini, kalau misalnya dikatakan madhab salaf adalah membiarkan nas-nas sifat sesuai dengan bagaimana nas tersebut, dengan meyakini bahwasanya kalau misalnya yang terbetik di benak dari makna nas-nas ini itu adalah sifat-sifat Allah yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah tanpa ada penyerupaan, maka betul. Faham gak ikhwan? Sekarang gini ikhwan, ketika ada sebutan yadullah, tangan Allah Ta'ala, ada ayatnya. Taib, tangan Allah Ta'ala yang terbetik di benak adalah sifat yaitu pemilikan atau tangan Allah Ta'ala tanpa adanya penyerupaan gambaran di benak dengan tangan makhluk manapun. Itu makna zahir bagi ahlus sunnah. Maka kalau itu maknanya, maka iya, selama ini kita meyakini seperti itu. Ya. Maka kita meyakini seperti itu, ya enggak? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, wajah Allah Ta'ala. Wajah Allah Ta'ala, baik. Yang terbetik di benak bagi ahlus sunnah dan yang sering dipatrikan di benaknya adalah apa? Allah Ta'ala memiliki sifat wajah. Ini kan adalah imrarun nas ala ma ja'a. Ketika disebut wajhullah, wajhu wa yabqa wajhu rabbika, wajahnya Allah, maka kita menetapkan Allah memiliki wajah. Ini sudah yang disebut apa? Imrarun nas ala ma ja'a, yaitu menjalankan, mengoperasikan nas sesuai dengan apa adanya nas. Ya. Lawannya imrarun nas ala ma ja'ah yaitu ta'wil yang batil. Yaitu seperti wayabqa wajhu rabbika, wajah kemudian ditafsirkan dengan macam-macam lafal ya. Tapi salaf enggak gitu. Maka wajah Allah, wajah Allah. Nah, kadang syaitan menggelitik untuk melukis benak, di benak kita gambaran-gambaran wajah, ya kan kayak gitu. Dan ini dimaklumi dengan dengan keduniaan kita, dengan kehidupan kita dia maklumi. Gambaran wajah-wajah makhluk. Dan kita kemudian menangkis pikiran-pikiran tersebut sehingga min ghairi tasbih, tanpa ada penyerupaan wajah Allah dengan wajah makhluk. Maka ini adalah mazhab salaf, betul. Ini mazhab salaf. Jadi mengisbat tanpa adanya tasbih. Dan itu menjadi makna zahir. Mengisbat sifat Allah tanpa adanya penyerupaan dengan makhluk, ini merupakan makna zahir bagi ahlu sunnah wal jamaah. Baik, kita lanjut. Wa man qala, barang siapa dan orang yang siapa yang berkata innahu ghairu muradin fa huwa dhalun in i'taqadahu fi nafsihi wa kadhibun aw mukhti'un in nasabahu ila salaf. Kalau misalnya ada orang yang berkata bahwasanya bahwasanya apa yang terbetik di benak ya, dari makna sifat Allah Ta'ala tersebut tanpa adanya penyerupaan dengan makhluk, itu bukanlah yang dimaksud dari mazhab salaf, maka orang yang berkata seperti ini dhal, ini i'taqadahu fi nafsihi, dia sesat jika dia meyakininya di dalam dirinya. Paham gak ikhwan? Wa kadzibun aw mukhti in nasbahu ila salaf, dan dia dusta atau bersalah jika dia menisbatkan pemahaman seperti itu kepada salaf. Ngerti enggak? Agak bingung ya? Ya. Sebenarnya gampang sih, tapi enggak tahu gimana cara menjelaskannya ya. Anda cuma bisa sampai situ aja. Cuma di keterangan berikutnya insyaallah ini membuat lebih paham insyaallah. Anda baca dulu. Wa in urida bil zahir. Kalau misalnya di sini, apa sih yang dimaksud dengan zahir? Ma qad yadhharu li ba'dinn nas min anna zahiraha tashbihullah bi khalqihi. Apa kalau yang dimaksud dengan zahir ini adalah apa yang tampak di sebagian manusia bahwasanya zahir, pemahaman zahir dari nas sifat Allah, dari teks tentang sifat Allah, itu pemahaman zahirnya adalah penyerupaan Allah dengan makhluknya. Fa hadza ghairu muradin qat'an. Ini bukan yang dimaksud dari mazhab salaf. Gitu. Wa laisa huwa zahirun nusus, dan ini bukanlah zahir dari nas-nas pada hakikatnya. Atau bisa kita tinggalkan teks ini karena jelasin sendiri mungkin ya. Karena coba di sini. Dan jika yang dimaksud dengan zahir adalah apa yang kadang terbaca oleh sebagian orang bahwa zahirnya adalah penyerupaan Allah dengan makhluk, maka ini bukanlah yang dimaksud tanpa syak lagi, dan ini bukanlah zahir dari nas-nas tersebut. Masih bingung juga ya. Karena keserupaan Allah dengan makhluknya adalah suatu hal yang mustahil, dan tidak mungkin zahir Al-Quran dan As-Sunnah adalah sesuatu yang hal yang mustahil. Barang siapa menyangka bahwa inilah zahirnya, maka perlu diterangkan kepadanya bahwa anggapannya itu salah, dan bahwa sebaliknya zahirnya jelas menetapkan sifat-sifat yang layak serta khusus bagi Allah. Lihat di sini ikhwan. Berarti di sini iskal di masalah zahir. Apa itu zahir? Ma yatabadaru fi dhihin minal ma'ani. Ya, apa yang terbetik di benak dari makna-makna itu zahir. Ya. Sebegini ya. Kasih contoh aja. Anda tutup aja buku biar tidak terikat dengan lafal-lafal di buku. Begini. Kita ini ahlu sunnah ikhwas kalian. Allah Ta'ala rizkikan kita spirit menuju sunnah Nabi SAW dan berusaha mengikuti salaf, walaupun kita ini adalah orang-orang mukassirun. Kemudian di kubu lain adalah orang-orang juhal atau ahlul batil atau ahlul bid'ah, yang di kalbu mereka terdapat syubhat-syubhat yang menghijabkan mereka dari kemurnian kebenaran mazhab salaf. Ya, semoga Allah Ta'ala beri mereka hidayah dan semoga Allah Ta'ala tidak jermuskan kita ke lembah mereka. Ketika ada ayat-ayat nas tentang wajah Allah, tangan Allah, rahmat Allah, turunnya Allah Ta'ala, ya, taib. Di sini terkumpullah nas-nas dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang sifat-sifat tersebut. Ya, sebelum kita ke nas-nas sifat tersebut, kita ke manusia dulu. Kita melihat dalam kehidupan dunia duniawi ini, makhluk-makhluk saling turun atau naik. Ada yang turun dari bis, naik ke bis, dan seterusnya dengan tata cara yang kita lihat dengan jelas. Setiap hari, ya, lihat dengan jelas setiap hari. Taib. Dan ketika kemudian di berita kita lihat misalnya ada awan turun dari langit, maka kita akan terbayang di benak kita awan tersebut turun dengan tata cara yang sesuai logika duniawi kita, turun, turun. Ini adalah pemahaman apa? Zahir. Ma yatabadar bi fidhin. Sifat turunnya awan itu terbetik di benak langsung enggak? Terbetik. Dan awan ini makhluk. Enggak masalah kan? Taib. Kemudian ketika kita mendengar namanya take off dan landing, itu biasa istilah yang digunakan dalam dunia airport ya. Ketika disebut pesawat take off jam sekian, maka kita akan tahu apa itu take off. Makna zahir di benak kelas. Ya, landing pun begitu. Kemudian istilah sifat namanya karam, karam. Kapal laut karam di Merak misalnya. Maka kita akan tahu karam itu apa? Itu makna zahir. Ya. Makna zahir. Gitu. Dan kita lihat di sini banyak sekali orang-orang misalnya mereka memiliki sifat buta. Ya, tuli dan seterusnya misalnya, buta enggak bisa melihat. Kemudian kita dengar nama picek misalnya. Kita kan tahu picek itu sesuai zahir makna picek gitu. Itu semua tentang makhluk. Ya, itu semua tentang makhluk, makna zahir. Jelas sekali itu. Kita setiap hari melihat tangan manusia, bahkan tangan diri sendiri, maka kita terbentuk di benak kita hakikat tangan. Nah, ketika kita mendengar suatu berita Saudi Arabia menjalankan hukuman had untuk pencuri dengan dipotong tangannya, maka akan terbenak di benak kita apa? Tangan, bentuknya tangan manusia dipotong. Ini pemahaman apa? Zahir. Selesai dah seperti itu. Dan ini sahih. Ya, dan ini sahih. Ya. Taib. Kemudian, dan ini sahih kenapa? Dia memaknai tangan manusia dengan makna lafal tangan dan dengan tata cara bentuk tangan. Tergambar gak di benaknya bentuk tangan manusia? Tergambar. Dan ini wajar gak? Wajar. Disalahkan? Enggak. Enggak disalahkan. Sahih. Ini pemahaman zahir antara makna lafal dan kaifiyah sifat lafal tangan tersebut, yaitu bentuk tangan. Ini kaifiyah namanya. Gitu ya. Kemudian dalam Islam dilarang bagi seorang suami menampar wajah istri. Menampar wajah istri. Dan antum kemudian tahu makna wajah di sini adalah wajah, makna zahirnya apa? Ya, wajah istrinya, wajah muka. Iya. Enggak ditafsirkan menampar kehormatan istri, enggak, buat muka. Dan terbayang di benak muka perempuan gitu kan ya. Itu zahir bukan? Itu zahir. Itu wajar enggak? Wajar. Sahih, sahih. Gitu. Nah, sekarang kita katakan laisa kamitslihi syai. Allah tidak seperti siapapun apapun dari makhluknya. Sementara dalam nas-nas Allah dan Rasulnya khabarkan tentang Allah Ta'ala dengan beberapa sifat seperti wajah Allah, tangan Allah, ya, turunnya Allah, istiwanya Allah Ta'ala. Maka kemudian di sini ada dua kans, dua kesempatan untuk memaknainya. Pertama, memaknai secara lafal. Kedua, memaknai secara kaifiyah, tata cara. memaknai secara lafal dan kedua memaknai secara kaifiah. Ya, gitu ya. Nah, untuk hak Allah kita cukup hanya memaknai secara lafal. Adapun secara tata cara, selama tidak ada nasnya, itu tidak usah kita cari-cari. Gitu. Ngerti enggak, ikhwan? Ana ulangi. Untuk memaknai sesuatu, suatu hakikat, ya kan? Itu ada dua kesempatan memaknainya. Pertama, memaknai secara makna lafal. Kedua, memaknai secara tata cara dari makna lafal tersebut, ya enggak? Iya. Kalau antum misalnya dikatakan, tukang somai datang. Tukang dan somai, itu ada enggak dalam bahasa Indonesia? Ada. Antum memaknai itu. Kemudian kan tergambar di benak antum nomor dua, yaitu kaifiyah, tata caranya. Tergambar di benak antum, ya seorang manusia, pria, sambil apa dorong gerobak somai, kan? Itu makna zahir bukan? Makna zahir. Itu jumhur tukang somai kayak gitu penampakannya, kan ya. Adapun minoritas mungkin ruko-ruko, tapi enggak biasanya kayak gitu. Itu makna zahir, ikhwan. Makna zahir. Atau yang pakai motor kemudian belakangnya ada dandangnya gitu kan. Nah, itu makna zahir, bisa kayak gitu. Karena apa yang biasa kita rekam di benak kita, pandangan mata kita, ya seperti itulah tukang somai. Berarti antum telah memaknai lafal tukang somai dengan makna lafalnya dan dengan makna kaifiahnya. Gitu ya. Dan itu makna zahirnya seperti yang tadi bilang. Ya. Begitu. Nah, tapi ini haknya makhluk. Adapun kalau hak Allah Ta'ala, haknya Allah Ta'ala, maka pemahamannya bersifat eksklusif, yaitu hanya bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, bukan bersumber dari mata atau telinga atau apa. Dari Al-Quran As-Sunnah khalas. Kalau tidak ada ketentuan lebih dari Al-Quran As-Sunnah, maka kita cukupkan dengan apa yang ada saja. Nah, sementara dalam Al-Quran dan Sunnah, Allah Ta'ala dan Rasul kita hanya mengabarkan tentang makna dengan lafal begitu saja, tanpa dijabarkan kaifiyah. Karena kalau kaifiyah, tata cara ini butuh panca indera untuk menangkapnya. Sementara kita belum pernah melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan semoga kita akan melihat Allah di surga Allah Ta'ala kelak. Nah, begitu ya. Faham sampai sini. Ketika kita disebutkan tentang sifat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala turun ke langit dunia, itu hanya ada bekal untuk kita apa? Pemaknaan lafal. Tapi kita tidak punya bekal untuk memaknai tata cara turunnya Allah Ta'ala. Ngerti sampai sini, kan? Maka dalam mazhab salaf, ketika kita memaknai turunnya Allah, kita tugasnya cukup satu saja, yaitu memaknai makna dari lafal tersebut secara bahasa khalas. Itulah yang disebut makna zahir bagi ahlus sunnah. Dan itu yang kita imani. Sementara ahlul bid'ah, mereka itu kelewatan memaknai lafal sekaligus mereka masuk ke poin kedua, yaitu memaknai kaifiyah dan tata cara. Dan ternyata tata caranya ya sama dengan apa yang dibedak mereka dari tata cara makhluk-makhluk. Turunnya makhluk dan seterusnya. Begitu. Akhirnya dengan kelewatan begitu, enggak kayak kita, karena kayak kelewatan lafal turunnya Allah turun, ya. Tapi kemudian kelewatan poin kedua, tata cara sifat Allah. Maka ketika mereka membayangkan tata cara, maka apa yang ada di benak adalah ya tata cara turunnya makhluk. Namanya turun kan kayak gitu. Wah, kalau misalnya Allah turun juga berarti sama dong dengan makhluk. Akhirnya apa? Mereka bilang, oh inilah makna zahir. Faham? Bagi ahlu ta'wil, ahlul bid'ah, inilah makna zahir. Ngerti gak, ikhwan? Anda ngerti? Antum gak tahu ngerti apa? Anda ngerti ya? How can I make you understand, man? Gitu. Bagaimana caranya anda bikin antum ngerti? Ngerti gak ya? Ngerti? Bener? Ikin ngerti? Alwi? Kok Allah belum mengerti berarti memang banyak yang belum mengerti. Begini, ana ulangi lagi dengan tata cara tadi. Ini udah keluar dari enggak pakai buku, ikhwan. Karena kalau pakai buku ana malah justru kayaknya lebih sulit lagi. Coba gini. Zahir, makna zahir itu adalah ma yatabadaru fi adh-dhihn, apa yang terbetik di benak, gitu ya. Nah, ternyata benak manusia itu beda-beda. Kenapa benak manusia beda? Karena metodologi berpikirnya berbeda, gitu loh. Ngerti sampai sini? Metode berpikirnya beda. Metode berpikir seorang ustaz dengan seorang talib mungkin berbeda. Mungkin karena pengalaman, karena hal-hal lain, kaidah-kaidah dan seterusnya. Metode berpikir tukang dengan pegawai itu beda. Ya, tukang kuli atau tukang somai atau lainnya. Metode berpikir direktur dengan maafuan OB berbeda. Ya, dari beragam hal, sebab-sebabnya berbeda. Karena mindset yang berbeda, maka metodenya berbeda, maka hasilnya juga berbeda. Nah, sekarang apa yang dimaksud lafal zahir ini? Zahir ternyata, zahir bagi ahlu sunnah beda makna dengan zahir bagi ahlu bid'ah. Kenapa? Bersumber dari cara berpikir yang berbeda. Cara berpikir kita terhadap nas-nas sifat adalah tugas kita cuma satu, yaitu memaknai lafal saja secara bahasa, selesai. Adapun ahlul bid'ah, mereka menugaskan diri mereka dengan metode dua hal yang harus dimaknai, yaitu pertama lafal makna dan yang kedua tata cara dari makna tersebut. Dan ternyata kemudian mereka pikir, wah, kalau pakai ini ya ini dong, berarti sama dengan makhluk. Akhirnya mereka sampai makna ketiga, yaitu kalau enggak mereka murni menyerupakan, kalau enggak mereka menafikan sama sekali, kalau enggak mereka mentakwil, gitu ahlul bid'ah. Nah, ana ulangi tadi lafal apa? Yanzilu rabbuna ila samai dunia, kata Nabi SAW. Rabb kita turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Sifat apa di sini, ikhwan? Sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Okay? Nuzul itu bahasa apa? Bahasa Arab. Bisa enggak dia dipelajari dan dimaknai? Bisa. Ada enggak artinya? Ada. Arti secara bahasa. Taib, sekarang ada ahlus sunnah, ada ahlul bid'ah. Ya. Ada aku lain enggak ini? Taib. Misalnya ada ahlus sunnah, ini gedeannya ahlus sunnah. Ini ahlul bid'ah ya. Misalnya ahlus sunnah, dan kita sedang membicarakan tentang pemaknaan zahir. Makna zahir ya. Apa itu makna zahir bagi ahlus sunnah? Apa itu maksud makna zahir dari bagi ahl bid'ah? Bagi ahlus sunnah, makna zahir adalah apa yang termaknai dari suatu lafal secara bahasa, maka secara bahasa begitu saja, maka itu makna zahir. Dah gitu. Dah. Apa yang terbetik begitu saja dari makna itu makna zahir. Mereka ahlus sunnah tidak sampai step kedua, yaitu menggambarkan bagaimana tata cara sifat turunnya Allah. Maka bagi mereka ahlus sunnah, nuzul artinya turun, udah khalas. Mereka tidak bertanya, tidak berkata, tidak berucap tentang bagaimana turunnya Allah. Selesai urusan mereka di pemaknaan lafal nuzul. Maka bagi mereka nuzul makna zahirnya adalah apa? Turun. Enggak? Khalas, selesai enggak? Udah, sampai situ ahlus sunnah beristirahat. Ini yang bikin penyakit. Ahlul bid'ah kemudian mereka mungkin saking giatnya ya, saking mungkin tak kepinter atau keminter, enggak tahu deh. Pokoknya saking giatnya. Ketika disebutkan kepadanya nas al-hadis, yanzilu rabbuna ila samai dunia, turunlah Rabb kita ke langit dunia. Maka mereka kemudian kan pertama, step pertama memaknai lafal nuzul, karena ini bahasa Arab ada maknanya. Oh, artinya turun. Kemudian mereka menuju ke step kedua, yaitu menggambarkan kaifiyah tata cara turunnya tersebut. Itu karena mereka melampaui batas kedua, yaitu kaifiyah. Akhirnya mereka menetapkan makna zahir dari sifat nuzul adalah turunnya Allah seperti turunnya makhluk. Berdasarkan apa? Berdasarkan berlebihannya mereka dalam menggambarkan atau menyerupakan penggambaran nuzulnya makhluk dengan nuzulnya Allah. Sampai sini ngerti gak ikhwan? Jadi bagi ahlul bid'ah, yang namanya makna yang terbetik di benak dari sifat turunnya Allah adalah ya seperti makhluk turunnya. Gitu, paham sampai sini gak? Alwi, paham gak? Beneran paham gak? Jujur aja, kalau gak paham ngomong. Beneran, jangan gak enak sama mereka. Jangan gak enak, kalau antum belum paham anak keluarin sekarang. Reksi, paham gak? Beneran, jujur aja kalau gak paham ngomong. Iya, begitu. Ya, maka kata madhab khalaf, menuding madhab salaf ini, ya, madhab salaf ini, itu mereka memiliki iman terhadap nas, akhirnya mereka imrarun nusus ala ma ja'at bih. Itu membiarkan nas-nas itu sesuai dengan nas-nas, tetapi bagi kata mereka, tetapi madhab salaf ini, ya, apa? Ngapain? Menafikan apa? Ma'atiqadi bi anna zahira ghairu murad. Nah, ini mulai di sini bingung lagi nih. Dengan meyakini bahwasanya zahir itu ghairu murad. Ngerti enggak, ikhwan? Menurut ahlul batil ini zahir terhadap ayat nas apa? Bahwasanya pemahaman zahir terhadap nas-nas sifat itu adalah tasbih dengan makhluk, ngerti? Bagi mereka pemahaman zahir, bagi ahlul batil, kalau kita memaknai ayat-ayat atau hadis tentang sifat Allah dengan pemaknaan zahir yang terbetik di benak, maka kita dapatkan Allah itu serupa dengan makhluk dari sifat-sifatnya. Ngerti gak? Itu pemahaman zahir bagi mereka. Makanya mereka mengklaim yang namanya madhab salaf yang sahih adalah meyakini bahwasanya apa? Makna zahir tersebut enggak bukan itu maksudnya. Ngerti enggak ikhwan? Ada iya gimana ya? Menjelaskannya susah tapi secara makna ini ana sangat paham, tapi ana enggak tahu apa yang di hati antum. Semoga Allah berikan taufik, tapi ana enggak tahu antum tuh paham seperti yang ana pahami. Makna zahir di benak ana seperti itu. Ya, untuk mengungkapkan makna zahir ini kepada antum, antum belum tentu memaknai penjelasan ana dengan makna zahir. Ngerti enggak? Bingung. Ana ngeliat wajah-wajah yang belum makan pagi ini. Atau ngefaham gak sih? Soal paham. Ustaz Zainuddin Khuzairi ini misi rumah Ustaz. Antum paham? Coba putra antum paham gak tanya? Paham. Ngerti gak? Ini ada lagi. Kata mereka ahlu sunnah nih. Nuzulnya Allah artinya apa? Allah turun. Selesai gak? Ini yang di ahlu sunnah seperti ini. Kayaknya selesai. Udah kelas, gak usah repot-repot. Mereka kemudian cari masalah dewek. Kemudian menuding mereka sesuai dengan mazhab ini. Maka bagi mereka apa? Nuzulnya Allah Ta'ala itu artinya turunnya Allah. Turunnya Allah berarti ya turun seperti makhluk. Ini kan kayak gitu. Enggak, bukan itu maksudnya. Gitu loh, ngerti ya? Jadi mereka memalai sendiri, ngebayangin sendiri. Enggak kayak gitu. Sambil bilang salafun kayak gitu. Mereka juga enggak mengatakan kayak gitu. Iya. Akhirnya apa? Mereka sebagian ahlul batil ini terbagi menjadi tiga. Ada yang mengatakan, oh iya turunnya Allah seperti turun makhluk, ini musyabbihah. Seperti orang-orang sufi dan selainnya, termasuk sebagian syiah. Kemudian sebagian mereka ada yang menafikan sama sekali, seperti jahmiyah, enggak, Allah tidak memiliki sifat turun sama sekali. Dan tidak perlu ditakwil, enggak ada itu sifat turun. Itu pengabaran biasa saja. Yang ketiga, ditakwil, asy'ariyah dan semisalnya. Terkumpul di sini ikhwan. Karena apa? Dari metode seperti ini, semua dari Syiah, Sufi, Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah dan Karomiyah, Kullabiyah dan seterusnya, mereka pakai metode ini dalam sifat berawal dari sini. Yaitu pertama, mereka berusaha menetapkan arti bahasa, dan step kedua, mereka melampaui batas dengan apa? Menyerupakan dengan makhluknya. Akhirnya step ketiga berikutnya masing-masing mazhab. Ada yang apa? Menyerupakan ikut dengan nomor dua itu, oh seperti makhluk, turunnya seperti makhluk. Ada yang kemudian menafikan saking pengen membersihkan semua itu semua, akhirnya seperti Mu'tazilah atau Jahmiyah, dan ada yang mentakwil seperti Asy'ariyah, Maturidiyah. Dan mereka semua, umumnya enggak semua sih, umumnya terutama Asy'ariyah, Maturidiyah, mereka mengklaim bahwasanya inilah madhab salaf. Cuman bedanya madhab salaf itu tidak ngomong, kita ngomong karena kita punya dikte ilmunya gitu loh. Gitu. Kita membahas, salaf mah enggak membahas. Mereka nyari selamat, tapi keyakinan kita dengan salaf sama. Yaitu apa? Bahwasanya maksud dari sifat-sifat ini bukanlah makna yang zahir. Karena kalau kita maksudkan makna zahir, berarti itu serupalah Allah dengan makhluk. Sedangkan kita maknai makna ta'wil, kata orang-orang Asy'ariyah. Kita berlari dari makna zahir, karena makna zahir melazimkan adanya penyerupaan dengan makhluk. Adapun bagi Ahlussunnah, makna zahir tidak melazimkan adanya penyerupaan dengan makhluk. Karena bagi kami Ahlussunnah, makna zahir dari ayat-ayat sifat adalah pemaknaan secara bahasa apa adanya tanpa dibalut dengan fikiran bagaimana tata caranya. Ya, sampai sini ngerti gak, ikhwan? Ya, wallahu alam. Anda enggak tahu deh. Kalau belum ngerti, Anda serahkan kepada Rabbul Alamin. Ya, tapi tetap antum dapat pahala, ikhwan. Walaupun belum ngerti, antum dapat pahala besar insyaallah menghadiri majelis ini. Hatta antum tidur enggak apa-apa. Tidur terus enggak paham, ah itu zahir itu. Ya, itu zahir. Itu memang itu mutalaziman itu. Ya, tapi enggak apa-apa. Insyaallah tetap dapat pahalanya. Yang kita carikan pahala. Tapi pemahaman juga kalau bisa iya, ya. Ini memang agak sedikit detail dan cukup sulit kecuali yang Allah berikan taufik, alhamdulillah. Ya. Jadi kalau antum paham, alhamdulillah berkah dari Allah. Kalau belum paham juga alhamdulillah. Tambahin sedikit ala kulli hal, ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Cuman enggak apa-apa, insyaallah enggak apa-apa. Dan perlahan-lahan juga paham kok insyaallah, ya. Jadi dalam mengistilahkan makna zahir ini sendiri sampai serumit ini, jemaah sekalian, ini saking masya Allah samudra ilmu yang begitu luas. Yang kita itu belajar akidah itu memang kadang-kadang simple, tapi kadang-kadang detail dan perlu juhud yang tinggi dan niat yang salihah, sehingga Allah Ta'ala memberkahi diri kita, ilmu kita, pemikiran kita, dan apa yang telah kita lakukan di masjid yang mulia ini, ya. Ada soal sampai sini gak, Yohan? Enggak ada soal, cukup. Ya, ngerti ya? Ngerti? Henry, yakin? Antum jelasin bisa enggak? Pak Neman, iya, masya Allah, Pak Neman, masya Allah. Ini baru ini, masya Allah. Syekh, antum paham enggak? Beneran? Bapak paham, Pak? Paham, paham. Abu Ja'far paham. Ustaz Zainuddin paham, Ustaz. Persis, ya masya Allah. Kapan-kapan beliau yang gantiin anak-anak, insya Allah. Ya, tapi kita cukup sampai sini aja, ya, kawan. Ya, mungkin ini agak sedikit berat, ya. Insya Allah. Sebenarnya cita-cita anda hari ini pengen sampai halaman berikutnya, cuman qadarullah memang ini cukup berat, cukup berat. Masalah ini yang barusan kita bahas ini lebih ringan daripada masalah sebelumnya tentang tariqus salaf, aslam, ya, dan seterusnya, ya. Itu lebih ringan yang kita bahas ini. Cuma secara memahaminya itu memang butuh apa ya? Butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya, begitu. Tapi kita cukup sampai sini. Jazakumullah khairul jazak sudah datang, dan mohon maaf tadi menunggu, ya, karena anak ada sedikit masalah tadi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.